Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas terdengar tidak ni? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, siaran kali ini disiarkan dari kota Madinah Al Munawwarah. Alhamdulillah sudah kemarin sampai di sini pagi hari, masya Allah. Suaranya jelas tidak nih, bisa diinformasikan? Alhamdulillah. Baik para pendengar, cuaca di Madinah Al Munawwarah tidak terlalu dingin. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih hangat. Dan masih sendirian di sini. Jamaah baru hanya akan baru datang sore nanti dan tanggal 5, masya Allah. Dalam waktu yang terbatas ini ingin menceritakan sebuah pengalaman tentang akhlak. Jadi pada waktu di airport Kairo kemarin, tiba-tiba ada seseorang dari Arab yang menyapa, ini Syekh Abdullah Gymnastiar. Ya, Syekh Abdullah Gymnastiar. Lalu beliau memeluk dan ya sangat baik, hangat, dan memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang warga Madinah Al Munawwarah, sini di Madinah. Dan ya berkenalan panjang lebar, berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Lalu mengajak untuk bisa silaturahim di Madinah. Nah, alhamdulillah pada hari ini, hari kemarin malam, beliau mengundang ke rumahnya. Beliau adalah seorang arsitek di Madinah ini. Pendidikannya di dalam dan luar negeri dan memiliki keluarga 4. Dan yang sangat menarik adalah satu, beliau sangat ramah, ya, menyenangkan sekali. Bicaranya sopan, ramah, menganggap saudara, padahal belum kenal siapa-siapa. Lalu sesampainya di rumahnya, ya dijemput oleh beliau ke rumahnya, diperkenalkanlah ada seorang supirnya, yaitu orang Indonesia yang sudah 14 tahun. Dan beliau sendiri sebetulnya nyetir, yang dari Indonesia, supirnya itu di belakang duduk dan juga di dalam kendaraannya. Tradisi di Arab yang semalam itu kalau berkunjung istri tidak ada, jadi hanya lelaki dengan lelaki saja ngobrol sana sini. Nah, menariknya adalah yang pertama beliau itu senang silaturahim. Yang kedua, beliau itu sangat menghormati supirnya. Supirnya itu dianggap keluarganya, sehingga di dalam jamuan itu supir harus ikut saja dengan beliau itu, duduk sama-sama. Dan beliau yang menyediakan minumnya. Pak supir ditanya, minta mau minum apa tehnya. Jadi sama, memperlakukan tamu, memperlakukan supirnya. Dan ternyata memang begitu sehari-harinya juga. Kalau beliau sedang diundang, misalkan dalam sebuah, karena beliau seorang yang pegawai negeri di sini yang memiliki kedudukan lah, sehingga kalau ada pertemuan itu supir itu tidak boleh menunggu di luar, harus ikut masuk. Kalau dijamu ikut menikmati jamuan sama. Kalau merasa malu supirnya, ayo duduk di sini dekat dengan saya. Jadi beliau tidak mau melihat supirnya ini sebagai beliau itu merasa supir itu sebagai saudaranya. Jadi bahkan keluarga supir yang datang dari Indonesia pun sama dijamu di rumahnya. Dan kalau supirnya menerima teman-temannya, tidak boleh menerima temannya di tempat ruangan supir, sama di majelis di ruang tamu, tempat memuliakan tamu-tamunya. Beliau melihat tidak banyak bicara tentang akhlaknya kepada supir, tetapi terlihat sendiri bahwa begitu menghormati supir ini, begitu menghormati orang lain. Nah, ini menarik hadirin. Allah menakdirkan berjumpa. Kita kadang-kadang menganggap derajat seseorang itu diukur oleh status sosial pekerjaannya, sehingga kita muliakan orang-orang yang dianggap punya status sosial yang lebih tinggi, dan supir, khodimat yang bantu-bantu itu seakan lebih rendah. Nah, sepulangnya dari makannya itu, oh makannya juga beliau yang menyediakan. Ya seperti pada umumnya orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sunnah Nabi, makanan disiapkan dengan baik, kemudian diberikan dengan baik, beliau yang menyediakan dengan tangannya. Ya begitulah, menyediakan minum, makanan, kalau mau cuci tangan juga dipersilahkan dengan baik, disiapkan dengan baik, berkhidmatlah, melayani. Lalu beliau cerita tentang masa pensiun yang sebentar lagi, karena ternyata usianya nyaris sama, beda 1 tahun saja dengan A, dan A yang lebih tua. Akhirnya ketahuan beliau ada 4 keluarga dengan 9 anak dan 1 cucu, dan beliau memiliki kebun kurma. Lalu berceritalah, mengapa saya memiliki kebun kurma? Karena saya ingin masa pensiun saya itu hanya mau diisi dengan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Karena dunia tidak ada yang saya bawa. Kalau saya berkebun, saya merasa bersyukur. Satu, karena saya merasa dengan berkebun ini bisa berbuat banyak kebaikan. Dengan adanya kebun, ada air, ada tanam-tanaman, maka banyak binatang yang makan duluan sebelum saya makan. Banyak yang minum dulu di kebun saya sebelum saya minum. Banyak yang mendapatkan banyak kebaikan sebelum saya merasakan dari kebun ini. Bukankah itu pun kebaikan yang bisa saya lakukan? Ini menarik. Karena beliau sangat berharap burung-burung akan minum, binatang-binatang lain juga akan merasakan adanya manfaat dari kebun kurmanya ini. Yang kedua, akan banyak pekerja-pekerja. Nah, pekerja-pekerja ini pun punya keluarga, punya anak. Saya senang kalau makin banyak keluarga yang bisa ikut mendapatkan rezeki dari kebun ini. Yang ketiga, ya dengan adanya berkebun begitu, kita bisa jadi lebih dekat dengan semua yang Allah ciptakan itu, dengan tanah, kebun, ya pohon-pohonan, hewan-hewan, dan itu pun membuatnya senang. Dan hasilnya pun insya Allah dari berkebun ini sesuatu yang halal, berkah, bisa untuk menjadi jaminan keluarga yang dengan rezeki yang barokah. Jadi beliau sangat ingin masa pensiunnya itu, karena dia tahu tidak bisa bawa apa-apa selain amal soleh. Begitulah. Dan pulangnya diantar oleh, mau milih pakai kendaraan mana? Ini rumahmu, ini rumah saya juga, rumahmu juga. Ini adalah keluarga. Engkau adalah keluarga saya. You are my brother. Jangan pernah ragu-ragu. Nanti kalau datang lagi ke sini, ajak keluarganya ke sini. Ini rumah adalah milikmu juga. Lalu pulangnya juga suruh milih, mau diantar pakai mobil yang mana, mobil kebun, mobilnya, saya mau ikut aja. Nah, diantarlah oleh Pak Supir, dan Pak Supir ini bercerita betapa beliau ini seorang insinyur, seorang pengusaha yang memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sikapnya itu selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipelajarinya terus-menerus. Tidak menyakiti orang, walaupun tegas tapi sangat sopan, santun, dan sangat dermawan. Rupanya beliau memiliki hampir belasan sumur bor air di India. Beliau sengaja ke India mencari pemukiman-pemukiman yang ada masjidnya, yang kekurangan air, dan ngebor dengan peralatannya mata air. Beliau sangat ingin orang bisa minum, bisa wudu, bisa mendapatkan kebaikan dari mata sumber mata air atau sumur bor yang dibuatnya. Dan terus seperti itu. Kehidupannya sederhana, ya kata supir, hidupnya sederhana. Kalau dia beliau bertengkar sama beda pendapat dengan istrinya, dan pada gilirannya itu, maka tetap saja tidurnya berbaring di pintu di luar rumahnya gitu. Karena memang tidak mau bersikap tidak adil. Ah, sangat bersyukur ditakdirkan bertemu dan jarang sekali ya bisa atau punya waktu untuk keliling yang seperti semalam ya. Karena jemaah belum datang dan ini yakin ditakdirkan oleh Allah. Dan yang menarik adalah Pak supir ini, saudara kita ini, oh, sering sekali menyimak mungkin sekarang acara ini juga dan lewat YouTube. Lalu selalu berdoa, ya Allah, ya maksudnya menyimak acara kita ini, ceramah AA ini. Dan beliau berdoa, ya Allah, saya ingin sekali ketemu dengan AA Gim, tapi bagaimana caranya? Izin Allah ternyata sedemikianlah. AA dipercepat datang ke Madinah, kemudian bertemu di Kairo, dan memang intinya adalah rupanya Allah hendak mempertemukan dengan bapak supir yang baik hati ini, yang insya Allah soleh, karena kata majikannya itu, kata Pak Insinyur itu, ini supir ini benar-benar supir yang baik akhlaknya. 14 tahun bersama saya tidak pernah mendapatkan masalah sekalipun juga. Sangat jujur, rendah hati, sangat menempatkan diri, bekerjanya bagus, Masya Allah. Jadi kalau di Kairo menemukan santri, guru sayang ke santri, santri hormat ke guru. Kalau di Madinah ini menemukan kemarin bagaimana seorang ya kalau disebut majikan gitu atau memiliki pekerja yang sangat ramah kepada supirnya, keluarganya, bahkan tidak membeda-bedakan, dan supirnya juga sangat loyal, sangat hormat, sayang kepada majikannya. Masya Allah, ini adalah takdir yang sangat-sangat betul-betul disyukuri karena pelajarannya sangat nyata gitu. Indah sekali bagaimana saling menghormati, bagaimana saling menyayangi walaupun dalam posisi yang berbeda, karena sangat mengutamakan akhlak, dan kedua-duanya berpegang teguh kepada apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ingin berbagi, mudah-mudahan berbagi ini menginspirasi kita untuk mengevaluasi diri. Kalau kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai katakanlah atasan, bagaimana akhlak kita kepada bawahan, begitu hormat. Juga takjub sekali ya, duduknya disamakan, betul-betul menghormati sekali supirnya ini, dihormati sebagaimana menghormati ulama, menghormati tamu, duduknya sama, dipersilahkannya juga sama, makanannya sama, minumnya juga sama, disiapkannya juga sama. Dan tidak hanya waktu itu saja, kapanpun supirnya berada di rumah dihormati sedemikian rupa. Masya Allah, ma kholak tahada batila, tidak ada kejadian yang kebetulan dan sia-sia, semuanya pasti sudah diatur Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya pasti ada hikmahnya. Masya Allah. Hadirin, ini masih larut malam, jam 1 di Madinah, jadi harus bangun dulu untuk bisa siaran pagi ini. Sekali lagi terima kasih, semoga ini jadi bahan renungan kita, betapa akhlak yang saling menghormati, saling memuliakan dengan tulus itu, hasilnya adalah keindahan, keindahan, dan keindahan. Benar-benar pelajaran yang sangat berharga. Tidak dari teori kata-kata, tapi dari bukti nyata. Di Kairo dan di Madinah ini benar-benar nyata betapa orang-orang yang rendah hati, yang senang memuliakan, yang senang menghargai orang lain, yang ingin melakukan yang terbaik bagi orang lain, apakah posisi sebagai murid, sebagai guru, sebagai majikan, sebagai bawahan, atasan. Ini keindahan yang sangat berharga. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya Allah, semoga ini ada manfaatnya bagi kita untuk mengevaluasi diri dan bergegas untuk sama-sama memperbaiki diri. sehingga kekayaan kita terbesar adalah akhlak kita. Insya Allah. Terima kasih saudara Daparau dan kepada santri siap guna yang kemarin sudah dibuka resmi pelatihannya. Selamat menikmati episode demi episode. Berbaik sangkalah bahwa latihan ini dirancang yang terbaik untuk sahabat-sahabat sekalian. Angkatan ke-35 berarti sudah angkatan ini sudah belajar dari angkatan-angkatan sebelumnya. Segala kekurangan dan kelebihan yang ada mudah-mudahan semakin maksimal. Laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuhi dengan zikrullah ta'ala. Kalau hari ini akan ada pengenalan medan, kalau kemarin pengenalan lingkungan Darut Tauhid, hari ini pengenalan medan, sudah jalani saja setiap perintah ya. Insya Allah banyak hikmahnya. Bagi yang takut-takut menghadapi sesuatu, nah inilah latihan untuk bisa mengendalikan takut kita. Bukan tidak boleh takut, tetapi setiap takut harus kita kendalikan sehingga kita melakukan benar-benar apa yang terbaik, tidak kalah oleh rasa takut dan juga tidak menjadi ujub karena rasa berani. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik, semoga kita diundang ke Baitullah sama-sama. Semoga Allah yang menyaksikan pertemuan ini menghujamkan keimanan yang kokoh, yang teguh, dan mengaruniakan kepada kita akhlakul karimah. Akhlak yang sangat indah, akhlak yang benar-benar lillahi ta'ala. Melakukan akhlak ini bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi, bukan untuk dibalas budi'i, tapi kita berakhlak yang terbaik karena inilah yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan, seorang yang ihsan. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai yang maha menatap, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba-hamba yang kau cintai, yang mencintaimu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Setiap saat merasa disaksikan olehmu, didengar olehmu, ditemani olehmu. Yakin terhadap segala janji dan jaminanmu, ya Allah. Yang benar-benar seluruh hidup ini hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya karenamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karuniakan kepada kami, ya Allah, qalbun salim, hati yang sehat, yang bersih, yang selamat. Hati yang benar-benar hanya berharap darimu dan takut hanya padamu. Indahkan akhlak kami dengan akhlakul karimah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami ada, ya Allah. Jadikan kami menjadi bukti keindahan, kebenaran agamamu. Dan lindungilah kami dari segala kebusukan hati, dari penyakit hati. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam keimanan, dalam kebaikan. Karuniakan kepada kami husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, ya Allah, kepada keluarganya, keturunannya, juga sahabat-sahabat dan umatnya, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan di masjid ya. Sekian dari AA, mohon maaf. Sampai jumpa insyaallah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.